Ya. Dan pembahasan ini membutuhkan tasawur. Masalah, ya, penggambaran masalah yang jelas. Ya. Dikatakan oleh para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Memberikan hukum atas sesuatu itu adalah, ya, far'un. Far'un yakni dibangun di atas benar atau salahnya tasawur, penggambaran masalah itu. Artinya kalau kita memiliki penggambaran yang benar, ya, insyaallah ta'ala ini menjadi salah satu faktor untuk memberikan hukum yang apa? Benar. Namun ketika tasawur itu salah, ya, penggambarannya itu salah, maka ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan hukum itu juga apa? Salah. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi di hadapan kita ini, ya, membutuhkan yang pertama tasawur yang jelas. Penggambaran yang jelas tentang masalah. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari dalil Alkitab was sunnah tentang masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan dalil tadi pada masalah yang sedang kita hadapi ini. Ya. Sehingga memang membutuhkan apa namanya, ya, perhatian, membutuhkan konsentrasi. Ya. Wabillahi taufik. Ini tiga perkara. Ya. Yang pertama adalah, ya, kita harus memiliki penggambaran yang jelas. Ini berlaku untuk semua hal. Penggambaran yang jelas tentang suatu masalah. Tasawur. Kemudian setelah itu, ya, kita mengerti dalil-dalil Alkitab was sunnah tentang masalah tersebut. Yang sudah dipelajari tasawurnya, gambarannya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, menerapkan hukum. Ya. Dalil-dalil tersebut pada masalah yang sudah digambarkan. Nah, jadi tidak boleh serampangan kemudian kita membuat sebuah keputusan. Ada masalah di hadapan kita, oh tidak boleh, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak. Sementara kita belum memiliki penggambaran yang jelas. Ya. Atau punya penggambaran yang jelas namun tidak memiliki dalil syar'i. Tidak memiliki dalil Alkitab was sunnah yang bisa, ya, dia gunakan untuk memahami masalah itu. Ya, mungkin atau tidak, jelas masalahnya, jelas penggambarannya, tapi tidak ngerti dalil. Ya, kemudian dia memberikan hukum, ini juga akan salah. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ini pembahasan yang barangkali perlu untuk kita perhatikan baik-baik, ya, dan kita terapkan ini dalam berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai contoh misalnya sebelum kita masuk masalah kita ini, ya, ada dua orang suami istri yang punya masalah, ya, punya permasalahan, ya, perseteruan, ya, dalam muamalah mereka berdua suami istri. Antum kebetulan diminta, ya, pendapat atau solusi, atau seorang ustaz atau seorang alim atau seorang hakim didatangi oleh sang suami. Kemudian menceritakan problem rumah tangganya. Tidak bisa kemudian sembarang untuk memberikan keputusan karena tasawurnya, gambaran masalah itu harus jelas. Ini menyangkut dua apa? Pihak, ya, suami dan apa? Istri. Apa memang betul sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sang laki-laki ini, sang suami? Jangan-jangan dia tidak apa? Benar. Ya. Didatangkan pihak yang kedua. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jika diperlukan saksi, diperlukan bukti, akan dipanggil saksi, dipanggil bukti. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang akan memberikan apa? Hukum. Seorang hakim. Ya. Kalau terjadi persengketaan antara dua pihak atau tiga pihak, didatangkan semuanya, saksi-saksinya, sampai penggambaran masalah itu apa? Jelas, wadih, kawuduhi syams, sampai jelasnya matahari. Kemudian setelah itu dilihat dalil-dalilnya, Alkitab was sunnah, yang menjelaskan tentang masalah ini. Dilihat ayat, dilihat hadis, dilihat ijma, kesepakatan para ulama, bagaimana ada atau tidak yang terkait dengan masalah ini. Ya, baru kemudian ya, diterapkan hukum atas masalah yang sedang dihadapi. Fa al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum atas sesuatu masalah, masalah apa saja, itu sangat tergantung dengan baik dan benarnya tasawur, ya, penggambaran masalah yang akan diberikan keputusan atau hukumnya. Tentunya dengan dalil Alkitab wa sunnah. Nah, ini mukaddimah yang pertama, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terkait dengan masalah, ya, apa namanya, yang ada di hadapan kita ini, ya, tentang bank syariah yang banyak bermunculan, ya, dengan namanya yang macam-macam, ya, ada BMT, bank, apa BMT itu? Bukan bank mencekik tenanan, ya. Jadi bank muamalat apa? Wat tamwil gitu ya. Baitul mal wat tamwil gitu ya. Ya. Ada yang menerjemahkan bank mencekik tenanan itu ya, tenanan ya. Baitul mal wat tamwil ya, ya. Ya mungkin itu yakni namanya ini baik bagus ya kan. Baitul mal wat tamwil ya. Rumah harta. Ya kan, kan? Ya bagus ini memberikan modal macam-macam. Taib. Atau ada mungkin namanya bank apa? Syariah barangkali. Ada Mandiri Syariah. Ya, keluar lagi yang pakai syariah-syariah apa itu? Ya. Mungkin ya, banyak yang pakai kalimat syariah. Mandiri Syariah, mungkin BRI Syariah barangkali atau yang lain. Ya. Ada istilah apa? Syariah. Nah, taib. Sebagian manusia tidak peduli dengan hakikat suatu masalah. Ya. Pokoknya namanya bagus, sudah ini mesti syar'i. Ya. Tidak mau mengerti penggambarannya itu bagaimana. Apalagi kalau kita melihat bank-bank tadi menggunakan istilah-istilah syar'i. Ada mudharabah, ya. Ada bagi hasil, ada murabahah, ada qardun hasan. Ada macam-macam istilah-istilah ini. Ya, kemudian diberi istilah dan nama yang demikian indah, bank syar'i. Ini bukan riba, ini apa namanya, bagi hasil. Ya. Tayyib. Ini bukan apa namanya, simpan pinjam, tetapi ini tanaman penanam penanaman apa? Modal, ya. Mudharabah ila akhirih. Nah, ba'dun nas, sebagian manusia, ya, kemudian setelah itu, ah, bagus ini, bank syari, ya, BMT syariah, kemudian juga apa namanya, tadi nama-namanya juga mudharabah, ini syari mudharabah, dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, murabahah, murabahah juga istilah di kalangan para fuqaha, wah ini bagus ini. Taib. Dan mohon pembahasan ini jangan kemudian menjadikan seorang kemudian, wah ini akan memukul saya, ya. Akan memocokkan saya, akan mengganggu usaha saya. Ya, seorang muslim tidak demikian. Terlebih seorang yang dia ingin benar-benar hidup di dunia ini dengan bimbingan Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya. Subhanallah, sebagian orang itu ada yang memang membatasi diri untuk tidak bertanya. Sebagian orang itu membatasi diri untuk tidak membahas. Ojo takon-takon, ojo kakean takon koyo Bani Israel. Betul-betul saya dengar kalimat ini. Engko nek wis kebanjur, kebacut, takon, ngerti hukumnya halal, haram, terus piye. Rasah kakean takon. Koyo Bani Israel. Loh, Bukan seperti itu. Islam ini memerintahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ya. Jadi biasa saja, bahkan hendaknya kita bersemangat. Ya. Misalnya ada di antara panjenengan pegawai BMT, tidak masalah, tidak usah panas pembahasan kita ini. Ya. Ya kan, barangkali memang ternyata tidak seperti itu ya. Kalau memang ternyata salah, alhamdulillah tahu kalau itu apa? Salah. Semoga bisa memudahkan untuk seorang bertobat kepada Allah, kemudian apa, meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kan demikian. Seorang kalau dia naik mobil, di jalan itu ada apa? Lubang-lubang macam-macam, kemudian ada orang yang tahu diem saja. Ya, padahal tahu akan disalahkan orang ini. Kenapa kamu enggak ngasih tahu? Kenapa kamu enggak beritahu saya ini jalan bahaya, rusak mobil saya? Ya. Padahal itu urusan apa? Dunia. Kalau urusan akhirat, seharusnya seorang lebih bersemangat untuk mengerti ini bahaya atau tidak, ini boleh atau tidak. Nah, ini mukaddimah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yaitu pembahasan-pembahasan yang seperti ini atau yang lainnya, jangan kemudian menjadikan seorang ya bersifat, bersikap, sudahlah. Nah, saya tidak akan mempelajarinya, saya tidak akan membahasnya, karena kalau saya membahas justru nanti malah terbentur sana-sini. Ya. Nah, paham tidak anak-anak ini? Ini kadang mengganggu ini. Tapi insya Allah namanya. Ini anak-anak kita, masya Allah. Semoga Allah jadikan sebagai du'at ilallah, ya, menjadi orang-orang yang apa, bermanfaat, nah, di dunia dan juga ya di akhirat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di dalam masalah ini terjadi khilaf, betul terjadi khilaf di antara manusia. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Loh, kok kok orang gelem bermuamalah dengan bank syariah? Kenapa kamu tidak bermuamalah dengan bank apa namanya BMT ini, ya, atau syariah mandiri atau syariah macam-macam, namanya syariah, thayyib, ya, khilaf. Tapi sama-sama tidak ngerti, ya. Tidak boleh, itu haram, itu riba, di riba nih. Ya, orang ngerti aku, riba. Ya, ya. Ini jelas-jelas namanya syariah. Oh iya, iya syariah, israpopolah jajal. Ya, akhirnya nyoba. Itu tadi, makanya ini penting untuk kita pelajari. Dan kewajiban seorang muslim, hadhihi mas'alah muqaddimah yang ketiga. Kewajiban seorang muslim adalah mengembalikan semua khilaf. Ya. Mengembalikan semua perselisihan yang terjadi, ya, kepada Alkitab was-sunnah. Ini kan khilaf tadi. Bahkan di tengah keluarga pun kadang terjadi khilaf tentang masalah ini. Ini hanya sekedar contoh dan masalah-masalah yang lain. Allahu jalla wa ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berselisih dalam permasalahan apapun, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalimat syai'in ini nakirah. Ya. Dalam siap yang seperti ini syarat, maka memberikan faedah umum. Jika kalian berselisih dalam permasalahan apapun, permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan muamalah, permasalahan keluarga, permasalahan hubungan dengan masyarakat, permasalahan hubungan dengan penguasa, ila akhirihi dan seterusnya, syai'in apa saja, farudduhu, kembalikanlah masalah itu, khilaf itu kepada Allah, yakni kepada Al-Quranul Karim dan kepada Ar-Rasul, yakni datangi Rasul alaihi salatu wassalam semasa beliau masih hidup. Datangi beliau, ya Rasulullah, kita punya masalah ini, khilaf ini, ya Rasulullah, apa yang seharusnya kami lakukan? Kembalikan kepada apa? Rasul. Dan Rasul pun juga demikian mendidik ketika terjadi khilaf, ketika terjadi sebuah kesalahan, ya, di tengah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain, beliau memutuskan, beliau menyelesaikan, beliau membeli jalan keluar. Beliau katakan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Itu di masa Rasul masih hidup. Adapun ba'da wafatihi, sesudah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, maka kita mengembalikan kepada apa? Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Dan yang paling mengerti tentang Alkitab wa sunnah adalah para ulama. Ya. Maka kita tanyakan kepada mereka, para ulama, Allah memberikan jalannya itu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun. Ya. Kita akan sebutkan di sini ikhwatil kiram rahimahumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Bismillah. Mukaddimah-mukaddimah ini saya rasa penting untuk kita sebutkan di sini. Ya, semoga bermanfaat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis. Di mana hadis ini ya berbicara tentang riba. Berbicara tentang sebuah muamalah yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Yang ternyata muamalah itu muamalah yang salah. Ya, sahabat tidak maksum. Mungkin terjatuh kepada satu kesalahan, dua kesalahan. Tetapi ya, mereka adalah orang-orang yang paling cepat kembali kepada Alkitab was Sunnah. Cepat kembali. Dan tidak kemudian musir. Ya, tetap menetapi sesuatu yang salah. Tidak. Sahabat tidak maksum. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar, Uthman, mereka sahabat-sahabat yang mulia yang dijamin jannah, pernah terjatuh pada satu kesalahan, dua kesalahan, ya. Namun mereka adalah orang-orang yang segera kembali kepada Alkitab was Sunnah, termasuk dalam bab muamalah. Dan kita sekarang sedang berbicara tentang muamalah. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, mari kita contoh para sahabat yang mereka selalu segera kembali kepada al-haq dalam semua bab, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik an Abdul Majid ibn Suhail an Abdul Rahman an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janib فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل التمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بِعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمْ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمْ جَنِيبًا أَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat siapa? Mas? Sahabat siapa tadi? Hah? Abu Hurairah. Sama sahabat siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dari dua sahabat ini. Dua sahabat ini ya mengatakan, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar. Rasul sallallahu pernah menunjuk dan menugaskan seorang di Khaybar. Ya, Khaybar. Di sana ada kebun korma banyak. Ila yaumina hadza sampai hari ini terkenal tempat yang subur. dan kormanya bagus. Ya. Ketika itu sahabat ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faja'ahu bitamrin janib. Ya. Sahabat ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa korma yang bagus. Korma yang bagus. Korma yang super seperti itu, ya, dibawa kepada Nabi, dihadiahkan kepada Nabi. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi bertanya, akullu tamri Khaybar hakadha? Ya fulan, apakah korma Khaybar itu seperti ini semuanya? Ya. Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Kalau Rasul tahu perkara yang gaib, tidak perlu pertanyaan itu. Ya atau tidak? Tidak tahu beliau perkara yang gaib. Rasul bertanya, apakah semua tamr, ya, korma di Khaybar seperti ini? Ya. Jenisnya, bagusnya seperti ini. Kata sahabat ini, la wallahi ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Demi Allah, tidak seperti itu. Ya macam-macam jenisnya juga. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Adapun yang ini, kata sahabat tersebut yang mendapatkan tugas, ya, di Khaybar, adapun ini, ya, innalana khudhas sa' min hadza bis-sa'ain. Kita untuk mendapatkan korma yang bagus ini, kita membelinya satu sok dengan dua sok. Jadi kita membawa dua sok tamer yang kurang bagus, dua sok. Ya. Kalau beras itu satu sok kurang lebih 3 kilo. Ya. Nah, kalau satu sok itu 4 apa? 4 mud. Ya. Bukan ukuran kilo, tapi ukuran apa? Takaran. Ya. Satu sok itu 4 mud. 1, 2, 3, 4. Itu satu apa? Sok. Ya. Kita biasa ya Rasulullah membawa dua sok tamer yang kurang bagus untuk mendapatkan satu sok ini ya Rasulullah yang bagus. Ya. Dan ini hukumnya mada riba. Ya. Kalau seorang menjual tamer dengan tamer, ini satu apa namanya satu jenis satu golongan ini dan ini termasuk harta ribawiyah. Satu sok tamer dijual dengan dua sok tamer. Ini termasuk apa? Riba. Gandum juga demikian. Kalau memang mau menukar gandum dengan gandum, ya, korma dengan korma, karena keduanya ini adalah termasuk dari, ya, amwal ar-ribawiyah, ya, harta ribawi, barang-barang ribawiyah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika mau menukar harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu at-taqabud, taqabud yakni harus apa namanya? Ya. Tangan dengan tangan, kontan, dan juga harus mislan bi mislin, di samping yadan bi yadin, tangan dengan tangan, kontan juga harus mislan bi mislin, sama. Satu kilo dengan satu kilo, ya, satu sok dengan satu sok. Ini tidak terpenuhi syarat karena satu sok dibeli dengan berapa sok tadi? Dua sok. Ini muamalah biasa terjadi. Subhanallah di Khaybar. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Innalana khudha sok min hadza bis-sa'aini was-sa'aini bis-salasa. Dan kalau kita ingin mendapatkan dua sok tamr yang bagus ini, kita menukarnya dengan tiga sok. Tiga sok dapat dua sok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Yang seperti itu tidak boleh, karena ini termasuk bagian dari apa? Riba. La taf'al, jangan kamu lakukan. Bi'al jam'a bid-darahim, jual dulu yang jelek-jelek ini, yang kurang bagus ini, jual dulu untuk kamu mendapatkan dirham. Ah, dapatkan dirham. Uang maksudnya, uang perak ketika itu. Ya. Baru setelah itu, ya, ibta' bid-darahim janiba, berilah atau belilah korma-korma yang bagus itu dengan menggunakan apa? Dirham yang telah kamu dapatkan. Nah, tahu uang dirham enggak, Mas? Siapa ini namanya? Ini siapa namanya? Tahu uang dirham, Mas? Enggak apa-apa ditanya, biasa saja. Tahu uang dirham? Tahu dirham enggak, Mas? Tidak tahu. Uang dirham ya uang dari apa, ikhwan? Perak ya. Kalau uang dinar dari apa? Emas. Baik. Ini hiburan, ikhwan ya. Baik. Kita lanjutkan. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang membiarkan sebuah muamalah ribawiyah terjadi begitu saja tanpa ada peringatan. Lah, tidak. Rasul tidak pernah diam dengan sebuah kemungkaran. Ini terjadi di Khaybar, ya. Dan Rasul SAW kemudian mengetahui. Mengetahui dari siapa? Dari kisah sahabat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan kemungkaran. Maka di zaman Nabi alaihi salatu wasallam segala sesuatu itu dijelaskan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi, kemudian Nabi diam saja, berarti diamnya Rasul itu menunjukkan sesuatu itu apa? Boleh. Karena beliau tidak pernah menyembunyikan ya nasihat. Ya. Kalau itu salah, beliau akan katakan salah. Termasuk muamalah ini. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari kisah ini, dari hadis yang mulia ini, tentunya kita bisa mengambil faedah yang terkait dengan jual beli ini, barang-barang ribawiyah, ini yang pertama. Faedah yang ingin kita ingatkan sebagai muqaddimah di sini adalah wajibnya kita untuk mengembalikan kepada Alkitab was sunnah dalam permasalahan-permasalahan muamalah yang kita lakukan. Jual beli, pinjam meminjam, ya. Kemudian juga kerjasama, syarikah, mudharabah, murabahah, macam-macamnya itu, ya. Kita kembalikan kepada Alkitab was sunnah. Dan insya Allah kalau semuanya berusaha menerapkan itu, betul-betul akan ada, ya, tadi lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bukan sesuatu yang apa namanya mustahil. Mungkin-mungkin saja. Ya. Taib. Tinggal sekarang kita selalu mengembalikan semua permasalahan kepada Alkitab was sunnah. Nah, serius untuk ya kembali kepada Alkitab was sunnah di dalam kita apa namanya menilai muamalah yang kita lakukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, bisa difahami ikhwan? Ini poin yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Muqaddimah yang keempat. Kita akan menyebutkan tentang betapa pentingnya masalah ini untuk kita bahas. Ada beberapa poin yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita ini. Ya. Walaupun saya yakin pembahasan kita ini ya sangat jauh dari yang diharapkan. Ya, karena keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan, ya, keterbatasan segala, keterbatasan kelemahan ini dan kelemahan itu, ya. Namun setidaknya, ya, pembahasan ini menjadi pengingat, ya. Ternyata pembahasan ini penting. Jadi nanti, ya, panitia tafadhol untuk kemudian mengadakan daurah kembali membahas tentang masalah ini. Ngerti nggih? Insyaallah. Agar bisa apa namanya terus berlanjut, ya. Asatidzah membahas masalah ini. Taib. Sebelum kita masuk kepada ya melihat ya realita yang ada dalam muamalah-muamalah di bank muamalah ya. Sekarang kita ingin mengingatkan pada poin yang keempat ini, muqaddimah ini, tentang betapa pentingnya pembahasan kita. Ini bukan pembahasan yang ringan. Jangan kemudian karena lah wong masalah muamalah kok dadak ribut. Ribut baik. Masalah muamalah ndak, muamalah itu penting. Muamalah itu perkara yang sangat diperhatikan juga dalam syariat ini. Ya. Beberapa alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita. Yang pertama, karena bank-bank yang ada di sekitar kita itu mereka menisbatkan dirinya kepada syariat. Menisbatkan kepada apa? Syariat. Bank Islami. Ya. Bank Islam. Bank Syar'i. Ya. Atau entah namanya apa. Dan ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, mengharuskan bagi kita untuk mengetahui dan memastikan apakah memang bank-bank tersebut sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat, sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak. Yang menjadi permasalahan adalah karena bank-bank tersebut memberikan label kepada muamalahnya dengan muamalah apa? Syariah. Ya, ini menjadi penting. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini di antara perkara yang sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau pernah menyebutkan pembahasan sekitar ini. Ya, sekarang ini banyak ya muamalah-muamalah atau perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya senyatanya kalau dilihat itu tidak syar'i, namun karena diberi embel-embel itu sehingga membuat samar. Ya. Ya. Novel Islami, ya tanda? Ya. Wah, novel Islami. Nah. Wabillahi taufik. Novel, novel itu kan kadzib, dusta. Dusta. Disibukkan dengan itu. Ada lagi nasyid Islami. Nasyid apa? Islami. Padahal hakikatnya adalah ya, musik. Waqad harramallahu wa rasuluhu al-ghina wal ma'azif. Musik dan nyanyian. Tapi karena diberi label apa namanya? Nasyid Islami. Nah ini. Apalagi yang lain yang ada istilah itu namanya. Ya. Nah, ada yang tidak pantas di sini sebutkan ada anak-anak. Ya, ya. Ya. Intinya adalah karena diberi label syari'i ini menjadi penting. Terutama bagi seorang sunni, ahlus sunnah. Ya. Untuk melihat ya, apakah ini memang sesuai dengan syari'i atau tidak. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tertipu dengan nama tadi. Ya. Atau, ya taruhlah, ya, kita kan belum tahu tadi hakikatnya apa kok sudah kita katakan tertipu ya. Kayaknya kok sudah arahnya jelas ya kan. Ya. Tapi, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian memanfaatkan jasa bank-bank syariah itu. Mempercayakan. Ya. Puluhan juta hartanya, ratusan juta hartanya, dia investasikan di mana? Di bank-bank syariah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Karena sudah tua, masa tua, dia ingin ya menghadap Allah Azza wa Jalla sibuk dengan ibadah. Ya, tidak ingin lagi memikirkan usaha. Sudahlah tanah yang luas itu daripada diolah, dijual saja, dimasukkan ke bank muamalah untuk di apa namanya? Dijadikan sebagai modal mudharabah. Ya, kita tinggal menerima bagi apa hasil wis tuwa wis mangsane ibadah. Padahal ibadah itu ya sejak kecil ya kan, sejak muda sampai tua sampai mati. Ya. Artinya demikian besar harapan ya, diinvestasikan. Investasi. Ya. Thayyib wabillahi taufik. Ya. Memanfaatkan jasa bank tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga, poin yang ketiga yang menunjukkan pentingnya apa namanya pembahasan kita ini, karena secara kenyataan, ya, sebelum kita nanti lebih detail melihat pembahasan, secara kenyataan memang ya bank-bank syariat ini di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan, ya, sehingga merupakan bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, perlu kita sampaikan yang seperti ini. Ya. Tayib, sehingga ya menjadi jelaslah ya bagi semua pihak. Dan ini nasihat bagi semua pihak. Dan agama itu adalah nasihat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Ya. Kemudian Nabi mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ya, nasihat bagi keumuman kaum muslimin. Taib, yakni ini kesimpulannya, bahwasanya pada bank-bank syariat itu ternyata ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, riba dan yang semisal. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang keempat ini diantara perkara yang perlu kita sampaikan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, karena apa yang ada bank-bank tersebut berupa muamalah-muamalah yang haram, termasuk di dalamnya masih mengandung riba, kalau tidak diingatkan ya, akan memberikan akibat yang buruk. Akibat buruk ini bisa menimpa individu, ya, orang per orang, atau menimpa apa namanya, ya, masyarakat, kaum muslimin. Ya, wabillahi taufik. Ketika seorang masih bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, ya, taib, dalam keadaan dia mengerti, ya, taib, tidak peduli, ya, maka ini akan memberikan akibat yang buruk bagi orang-orang yang melakukan muamalah ribawiyah. Bisa itu sifatnya individu atau menyeluruh kaum muslimin. Akibat yang sifatnya individu seperti tidak dikabulkannya doa karena apa yang dia makan, apa yang masuk pada perutnya, ya, adalah sesuatu yang apa? Haram. Ya, sesuatu yang haram. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Ya. Zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang apa? Baik. Kemudian disebutkan di akhir hadis, summa dzakara rajul. Ya, kemudian Nabi menceritakan seorang yutilu safar, yang melakukan perjalanan safar yang panjang. Ash'asa akhbar, rambutnya acak-acakan penuh dengan debu di dalam safar itu. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Ini menempuh salah satu sebab terkabulnya doa, diangkat tangan itu. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, minta kepada Allah, ya Rabb, sungguh-sungguh dalam berdoa. Tetapi ternyata wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan itu haram, wa mashrabuhu haram, dan yang dia minum adalah apa? Haram. Nah. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diliputi dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya itu akan terkabul. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan kepada kita semuanya. Ya. Seorang hendaknya bersyukur ketika mengerti, oh ternyata pekerjaan saya ini haram, saya tinggalkan. Lillah, karena Allah. Kalau memang tidak bisa merubah. Apa yang dia lakukan berupa muamalah ternyata haram, dia tinggalkan. Lillah, karena Allah. Nah. Ini akibat buruk bagi apa? Individu. Adapun akibat buruk, ya, yang akan menimpa kaum muslimin, ya, kalau memang bank-bank syariat itu ternyata tidak sesuai dengan syariat, terkandung unsur kezaliman di dalamnya, terkandung unsur riba di dalamnya, kalau dibiarkan itu akan terus merebak, tambah besar, tambah banyak, meluas wilayahnya. Tapi madza sayahsul, apa yang terjadi kalau demikian? Menimpa kaum muslimin kejelekan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bismillah. Alhamdulillah. Rasul mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'a wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian melakukan muamalah-muamalah ini, yaitu ainah, ini jual beli riba. Jual beli yang mengandung apa? Riba. Dan ternyata ini ada di dalam apa? Ya, bank-bank muamalat atau bank syariat. Jual beli yang ternyata hakikatnya adalah apa? Riba. Idza tabaya'tum bil 'inah. Jika kalian melakukan jual beli 'inah. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah ridha dan lebih mengutamakan dunia. Kalian suka memegang ekor-ekor sapi. Yakni kinayah yang menunjukkan orang ini apa namanya sudah ya, tidak peduli dengan akhirat, sudah ridha dengan dunia. Ya. Waraditu bizara, dan kalian ridha dengan zara. Tanaman-tanaman, pertanian, sudah itu saja yang dipikir. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Meninggalkan tolabul ilmi, meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan untuk berkorban, berjuang untuk Islam. Wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Ya. Nah, dan termasuk jihad adalah ya, tolabul ilm. Ya. Ada pun jihad dengan pedang, dengan perang. Ya, taib itu jihad dengan penguasa, dengan hakim. Ya, di antara jihad yang syar'i. Ya, kalau kalian tinggalkan itu semuanya, atau kalian melakukan itu semuanya, tabayatum bil ainah. Ya, taib. Kemudian kalian lebih ridha dengan apa? Ekor-ekor sapi, dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Yang seharusnya berperang melawan musuh, kalian tidak mau berperang melawan musuh. Ada jihad syar'i, kemudian tidak menegakkan jihad syar'i. Apa yang akan menimpa kaum muslimin? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kaum muslimin dhullan, kehinaan. Ini menimpa seluruhnya. Dan itu tidak akan dicabut kehinaannya. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak lagi bermuamalah dengan muamalah madza ribawiyah. Ya, mengingatkan, mentahdir, ya, menjelaskan. Hidayah di tangan Allah, tugas kita menjelaskan, menerangkan. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama apa? Kalian. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, empat perkara ini ya menunjukkan tentang pentingnya pembahasan yang ada di hadapan kita ini insyaallah taala ya. Empat poin ini yang pertama ya. Taib, karena bank-bank yang ada di sekitar ini, di sekitar kita, mereka memakai label apa? Syariat. Kemudian yang kedua, karena banyaknya kaum muslimin atau manusia, ya terkhusus kaum muslimin yang memanfaatkan jasa apa namanya bank-bank tersebut dan mengamanahkan, menginvestasikan hartanya di sana, tentunya harus mengerti hakikatnya bagaimana. Kalau memang boleh dan baik, ya, bisa dilanjutkan. Kalau ternyata ada masalah, ya seorang mukmin selalu kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kemudian juga yang ketiga, karena ikhwatil kiram, kenyataan yang ada bahwasanya bank-bank tersebut masih melakukan muamalah-muamalah yang tidak apa? Syar'i. Kemudian yang keempat, karena kita khawatir kalau kita tidak membahasnya, kita tidak serius untuk mengetahui hakikat permasalahannya, akan menimpa madarat kepada kita secara pribadi, individu. Atau kemudian madarat itu menimpa kepada apa? Keumuman kaum muslimin. Nah, wabillahi taufiq. Nah, ini apa namanya muqaddimah yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, taib. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Sekarang kita mulai masuk pada beberapa pembahasan yang terkait dengan bank, ya, syariah atau baitul mal wa tamwil ya, atau bank-bank apa saja yang memakai istilah mada ya, syariat, koperasi syariat atau mungkin yang lain, bisa secara skala besar atau mungkin skala apa namanya kecil-kecilan. Lo bisa mungkin, bisa jadi, ya kan? Di pondok kepingin membuat lembaga keuangan, mungkin bisa jadi, ya kan? Nah, kan harus mengerti apa yang seharusnya dilakukan, ya. Atau mungkin tingkat RT, RT ingin melakukan simpan pinjam, ya. Yang syar'i bagaimana? Ya. Ini kan semuanya ya perlu ilmu, harus mengetahui. Nah, taib. Untuk lebih mengetahui hakikat, ya, apa namanya bank-bank tersebut. Nah, sekarang kita coba melihat ya produk yang ada pada bank-bank syariat. Ya, ini produk yang ditawarkan. Ya, produk yang ditawarkan pada bank-bank apa syariat. Kalau kita melihat produk-produk yang ada sesungguhnya banyak, ya. Ya, tetapi kalau kita perhatikan dan ini yang menjadi inti pembahasan kita, ya, bahwasanya bank-bank yang ada saat ini, ya, atau koperasi-koperasi syariat yang ada saat ini, ya, untuk mereka mendapatkan keuntungan, karena ini kan lembaga profit yang menginginkan adanya apa namanya keuntungan dan nantinya bisa memberikan bagi apa hasil, kan demikian. Sehingga tentunya mereka harus punya produk. Produk yang dinilai syar'i, yang kemudian produk itu menghasilkan, yang kemudian produk itu membawakan apa namanya keuntungan. Nah, ini yang sedang mereka pikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika kita melihat ternyata ya apa yang terjadi pada bank-bank syariat atau koperasi-koperasi syariat itu ya, produk mereka terfokus pada dua produk atau dua kegiatan. Ya, ada dua apa namanya muamalah yang mereka lakukan. Di antara muamalah-muamalah yang bukan hanya ini, namun fokus kita pada dua perkara ini. Yang pertama adalah apa yang mereka sebut dengan murabahah. Murabahah. Ya. Ini produk. Di antara produk-produk yang ditawarkan oleh pihak koperasi syariat atau bank syariat. Ya. Nah, taib. Produk yang namanya murabahah. Kemudian produk yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah ya, apa yang disebut dengan mudharabah. Ya, mudharabah. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala ya pada kesempatan hari ini biidznillah azza wajalla. Yang pertama adalah murabahah. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai murabahah. Kalimat murabahah, ya, ya, sesungguhnya kalimat yang sudah dikenal oleh ya, fuqaha, ya, oleh ahlu fikih. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih, ada ya, yang kita dapatkan istilah ini, murabahah. Murabahah, ya, ini seorang memiliki barang dagangan kemudian dijual dengan keuntungan. Ini namanya apa? Murabahah. Jual dapat untung. Ini namanya apa? Murabahah. Itulah murabahah. Saya beli satu lusin gelas, ya, dengan harga ya 100.000. Kemudian saya jual dengan 120.000. Untung enggak? Untung berapa? 20.000. Ini namanya apa? Murabahah. Taib. Ini namanya murabahah. Jadi kalau orang ditanya, boleh enggak sih jual beli mendapatkan keuntungan? Kalau kita enggak mengetahui surahnya, bentuknya, yang namanya jual beli ya seperti itu, murabahah, boleh-boleh saja. Kita membeli barang ya dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, untung. Apa salahnya? Apa salah bank syariah? Itulah produk kita. Jual beli dengan apa namanya? Keuntungan. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Namun ternyata kalau kita lihat yang ada pada bank-bank syariat, ya, istilah itu ternyata tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah. Taib. Dan sesungguhnya ya, kita menilai sesuatu bukan dari namanya, namun dari apa namanya? Hakikatnya. Walaupun dikatakan bunga, bunga kan enak ya kan, wangi ya kan. Tapi namanya riba ya tetap riba, walaupun dikatakan apa? Bunga. Ya. Ya. Indah sepertinya kita dengarnya. Bunga, kalau bahasa Arabnya zahroh kan demikian. Tapi kalau di sana bukan zahroh bunga itu, tapi faedah. Ya. Faedah. Kalau jelas-jelas dikatakan, ya, ini bapak nabungnya sekian, nanti setelah satu bulan dapat riba sekian. Kenapa tidak sekalian dengan kalimat apa namanya riba? Ya. Tapi dengan kalimat bunga itu, ya, sebagian orang kemudian mata, ya, tertipu. Taib. Demikian pula dengan akad apa mudharabah. Ya. Mudharabah itu adalah sesuatu yang syar'i dalam syariat Islam ini. Ya. Di mana ada dua orang yang apa namanya melakukan kerjasama. Yang satu sebagai sahibul mal. Sahibul mal. Ya. Pemilik modal. Dan yang kedua sebagai mudharib atau amil. Sebagai pengelola. Ya. Taib, sebagai pengelola. Ada dua pihak ini. Sang pemilik modal memberikan mal, harta. Yang itu merupakan rasul mal. Saya beri ini uang 1 juta. Saya beri uang 10 juta, ini sebagai modal. Diterima oleh mudharib. Mudharib. Nah, kemudian dibuat dalam akad, ya, akad-akad yang sesuai dengan, ya, dengan akad nanti kamu gunakan uang ini untuk jual beli misalnya kambing, misalnya. Ada pemilik modal, ada pengelola, ya, ada modalnya, kemudian ada amal usahanya kelihatan, kemudian setelah itu dari perputaran didapatkan apa namanya keuntungan, ya. Namanya mudharabah itu terdiri dari lima hal ini, ya. Baik, ada pemodal yaitu sahibu apa almal, ya, ada mudharib yakni pengelola, ya, ada modal itu sendiri, ya. Baik, ada amal, ada pekerjaan, apa pekerjaannya, ya, real atau enggak apa usahanya, ya. Kemudian setelah itu diharapkan adanya apa? Keuntungan, riba, laba, keuntungan. Nah, keuntungan ini nanti dibagi dengan nisbah, dengan prosentase dalam syariat Islam demikian. Ya. Enggak harus 50, 50, 60, 40, 70, 30, enggak ada ketentuan. Yang penting nisbah, silahkan melihat, memandang dengan kesepakatan, ya, coba kamu lihat, wah ini pekerjaan ini cukup resiko macam-macam, berat, pekerjaan saya berat macam-macam, saya mintalah 60% sebagai pengelola, ya gak apa-apa kamu 60%, saya sebagai pemodal berapa? 40%, gak apa-apa kesepakatan demikian, ya. Wah ini kamu pekerjaannya santai kok, ya saya pemodal 60 ya, kamu 40 saja, nggih mboten napa, ngeten mawon, ya. Kemudian ada pembicaraan, wah ini kayaknya harusnya 50-50, ya gak apa-apa 50-50, ya. Nisbahnya jelas. Ya. Wabillahi taufiq. Ini yang namanya apa? Mudharabah. Nah. Taib. Dipakai istilah ini, mudharabah. Ya, pada ya bank-bank tersebut atau koperasi syariat. Ini mudharabah. Nah. Ya sudah, orang datang saya investasikan ini. Sudah pulang ke rumah menanti hasil. Kalau memang sesuai dengan syar'i, kenyataan pelaksanaannya, alhamdulillah, ya tentunya itu mudharabah yang sesuai dengan apa? Syar'i. Tetapi kalau tidak, nah ini permasalahannya. Dan ternyata juga ada kendala-kendala, ada problema yang terkandung di dalam mudharabah yang diterapkan pada bank-bank mata, ya, tersebut, bank-bank syariat. Ya. Sehingga kesimpulannya baik, ya, produk yang dinamakan murabahah atau produk yang dinamakan mudharabah ternyata pada prakteknya nanti kita akan melihat yaitu hanya sekedar nama. Adapun hakikatnya, ya, ada yang harus diketahui di situ ada mukhalafatus syariah, penyelisihan-penyelisihan apa? Syariat. Nah, ini sebagai awal pembahasan. Jadi bank-bank yang ada, bank-bank syariat yang ada saat ini, ya, kalau kita lihat yang menjadi asas ya, atau yang menjadi apa namanya penumpu ekonomi bank-bank syariat, ya pada dua produk itu, dua produk tadi, yaitu produk yang namanya murabahah dan produk yang namanya apa, mudharabah, ya. Dan ada produk-produk yang lain, ya, ini tidak kita bahas, ya, pada kesempatan ini. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat, ya, biinnillahi azza wa jal, ya, murabahah yang ada dalam bank-bank syariat, ya. Naam. Muamalah yang dinamakan murabahah ini betul-betul kita dapatkan banyak di bank-bank syariat, ya. Taib atau bank-bank Islam, ya. Naam. Dan bagaimana prakteknya, ya? Ternyata praktek yang ada itu sesungguhnya adalah, ya, pemberian modal sesungguhnya atau pembiayaan, kalau sekarang kita katakan leasing, ya, ya. Kalau kita lihat tidak beda jauh dengan leasing, ya. Nah, atau ya semisal dengan itu, ya. Kalau kita lebih perhatikan lagi sesungguhnya itu adalah jual beli, ya, atau pinjam meminjam, ya, sesungguhnya adalah pinjam meminjam yang mengandung riba. Namun jual beli itu dimasukkan di dalamnya sebagai kamuflase, ya, sebagai apa namanya, sesuatu yang menyamarkan muamalah ribawiyah itu. Jadi hakikatnya adalah pinjam meminjam, ya, ini kesimpulannya, ya. Meminjamkan 100 ribu kembali 120 ribu, tetapi di dalamnya dimasukkan jual beli, ya. Naam. Sehingga seakan-akan akad yang terjadi adalah jual beli murabahah, modal 100 ribu mendapatkan 120 ribu. Nah, kalau tadi murabahah seperti itu boleh. Saya beli apa tadi? Gelas 1 lusin, berapa tadi harganya? 100 ribu. Kemudian saya jual, ya, saya beli di pasar 100 ribu. Kemudian saya datang ke mas siapa namanya antum? Siapa? Hah? Naufal. Ah, saya datang Mas Noval, ini saya punya gelas bagus, nah, ya, kamu mau beli Mas? Nah, cuma 120 ribu, ya. Oh ya ya, 120 murabah, ini baru jual beli, ya. Nah, taib. Namun yang terjadi dalam bank-bank Islami, ya, bank-bank syariat atau koperasi-koperasi syariat itu sesungguhnya bukan jual beli yang seperti ini. Namun hakikatnya adalah minjami duit kemudian mengembalikan dengan lebih apa? Banyak. Hakikatnya itu. Adapun jual beli yang ada di dalamnya itu hanyalah sebagai apa namanya? Kedok, atau itu sesuatu yang kemudian menyamarkan muamalah yang terjadi sesungguhnya. Nah. Dan saya katakan tadi mirip-mirip dengan bai'ul 'inah. Idza tabaya'tum bil'inah, ya. Karena jual beli yang ada di situ sesungguhnya adalah untuk melegalkan riba yang dilakukan. Ya, coba kita lihat contoh bayu'ul inah, ya. Bayu'ul inah, karena hadis tadi sudah kita baca. Ya. Nah, kalau antum datang kepada saya, Pak, kulo butuh duit 1 juta. Kemudian saya mikir, ya ya, ini 1 juta. Berapa? Setahun? Enggak, 2 bulan. Ya rapopo. 2 bulan, 1 juta, nanti kembalinya 1.200.000. Ini apa namanya? Riba, ya. Sorry, jelas. Semua orang akan menilai ini apa? Riba. Meminjamkan 1 juta, 2 bulan kemudian kembali berapa? 1.200.000. Ini riba, ya. Riba. Tetapi otak ini berpikir, gimana ya caranya biar enggak riba? Oh, gini aja, kacamata. Kamu butuh berapa tadi? 1 juta. Ya, sudah. Ini kacamata saya jual, ya. Saya jual kepada kamu. Lupa, saya butuhnya duit, enggak masalah. Ini kacamata saya jual, ya, dengan harga 1.200.000. Utang Karena memang dia tidak punya apa? Duit. 1.200.000 utang. Sudah ya, sah, sah, salaman. Ini kacamata sudah menjadi hak siapa? Orang ini membeli dengan harga 1.000.000 berapa? 200. Tetapi utang. Kemudian setelah itu sudah ya, sah. Sekarang saya beli lagi ya kacamatanya. Dan saya butuh kacamata. Saya beli 1.000.000 rupiah cash. Ambil ini 1.000.000. Sudah sah? Sah. Dia pulang setelah menjual apa? Kacamata dengan harga 1.000.000 rupiah. Namun jangan lupa kulaannya tadi 1.000.000 berapa? 200 utang. Iya kan? Berarti dia pulang membawa uang 1.000.000, kemudian apa? Ya, punya hutang berapa? 1.200.000. Ini yang namanya bai'ul inah. Ya. Bai'ul inah. Nah. Jadi jual beli ini ya, hanya apa namanya? Ya. Hanya sekedar sebagai ya sesuatu untuk seakan-akan jual beli ini adalah jual beli yang sesuai dengan apa? Syariat. Ya, sebatas itu saja. Ya. Wabillahi taufiq. Itu bai'ul inah. Jadi jual beli yang ada di dalamnya itu ya adalah untuk ya menutupi ya muamalah ribawiyah yang ada di dalamnya. Dan hadis ini di antara hadis yang menunjukkan tentang ya diharamkannya al-hilah, hilah, merekayasa syariat. Yang hakikatnya adalah dia akan menipu Allah. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi dilarang untuk menangkap ikan pada hari apa? Sabtu, ya kan? Tidak boleh nangkap ikan pada hari Sabtu. Ya subhanallah, hari Sabtu itu ternyata ikan pada berbondong-bondong datang. Ya, datang ke pantai, penuh ikan itu. Ya. Lihat ikan banyak sekali, tapi hari apa? Sabtu, dilarang hari Sabtu. Berpikir otaknya mereka itu, orang-orang Yahud, ya ahlul kitab, Bani Israel. Maka mereka pun melakukan hilah, ya, ingin merekayasa syariat ini. Ya. Mereka pun memasang jaring ya pada hari Jumat, ya, di akhir hari Jumat, berarti menjelang datang hari apa? Sabtu. Pasang itu jaring, hari Jumat masih. Kemudian begitu dipasang selesai, masuk hari Sabtu, ikan berdatangan, masya Allah, berbondong-bondong, ya kan, masuk ke jaring. Ya. Nah sudah, nah. Ngambilnya hari apa? Hari Ahad panen. Ya. Nah, mereka mengatakan kita tidak melanggar syariat, ya. Kita tidak menangkap ikan itu pada hari apa? Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh memang, kita yakin hari Sabtu tidak boleh. Ya subhanallah, ini yang namanya hilah. Ya. Taib, maka mereka pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dijadikan sebagai qiradah. Ada yang Allah jadikan mereka dirubah menjadi qiradah, kera. Ada yang dijadikan menjadi khinzir, menjadi babi. Dan kemudian mereka mati. Ya. Dan tidak punya keturunan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada kera-kera yang hidup saat ini adalah keturunan mereka? Ya. Bani Israel yang dirubah menjadi apa? Babi dan kera, jawabannya tidak. Ya, Nabi pernah mengabarkan yang demikian itu. Dan kera dan babi itu sudah ada sebelum manusia apa? Ya, ada. Karena makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah adalah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, tanam-tanaman, hayawan, hewan-hewan. Ya. Wabillahi taufik. Naam. Jadi jual beli yang ada itu adalah rekayasa saja. Ya, untuk menyamarkan ya muamalah ribawiyah. Lalu bagaimana dengan murabahah yang ada di bank-bank Islami? Ya. Baik, sekarang kita mulai lihat apa yang terjadi pada bank-bank syariat. Ya. Yang mereka katakan ya sebagai muamalah apa tadi? Murabahah. Jual beli yang menguntungkan. Ya. Modalnya sekian, kemudian keuntungannya apa? sekian. Lebih dari modalnya. Yang terjadi di bank itu adalah ketika ada seorang yang datang ke bank, dia menginginkan misalnya motor atau menginginkan mobil, ya, atau menginginkan rumah atau apa saja. Ya. Misalnya menginginkan motor, ya. Datang ke bank. Ya. Ya. Baik. Kan dia enggak punya duit. Ya, kalau punya duit ngapain pergi ke bank? Kan demikian ya. Datang ke bank syariat. Karena ini syariat, sesuai dengan syari. Ya. Datang ke bank syariat, ya, kemudian menyampaikan hajatnya, ya, mau meminjam uang, ya, 15 juta untuk membeli motor. Ya. Membeli motor, ya, ya, di dealer tertentu. Atau di showroom tertentu. Al-muhim. Ya. Taib, 10, pinjam 15 juta. Kemudian setelah itu pihak bank, ya, menanyakan, ini untuk apa? Ya, 15 juta ini. Saya meminjam atau saya punya keinginan untuk punya motor itu yang ada di dealer ini. Ya, harganya 15 juta, Pak. 15 juta. Ya. Baik, 15 juta. Sudah begini saja. Nah, kamu beli sama saya ya, itu apa namanya? Ya. Motor itu. Motor itu, ya, yang seharga 15 juta itu kamu beli sama saya. Ya. Baik, kita buat akad. Akhirnya ditulis akad. Jadi bank itu sudah punya akad-akad banyak itu. Ya. Sudah punya akad-akad banyak. Dibuatlah akad pada tanggal sekian. Ya. Fulan membeli motor dengan harga 20 juta. Ditulis dengan harga berapa? 20 apa? Juta. Ya. Nah, sudah sah tanda tangan semuanya, ya kan, ya, atau meterai macam-macam, akad sudah tertulis, diberikan uang berapa tadi, 15 juta wis PN 15 juta, sana pergi sendiri kemana? Dealer motor atau showroom untuk mengambil apa, motor, dan belum ada akad sama sekali. Ini akadnya di sini dibuat, ya. Bank punya motor enggak? Hah? Enggak punya motor kan? Dan enggak punya hubungan dengan apa? Dealer, enggak punya hubungan dengan showroom. Yes. Tapi akad yang dibuat itu bukan akad pinjam meminjam. Bunyinya saja akad jual beli. Dia beli kepada saya pihak bank, ya. Thayyib, motor dengan harga berapa? 20 juta. Keluar uang berapa? Ya. 15 juta. Sana beli namanya. Memang harganya 15 juta. Dia pun pulang dengan membawa apa namanya, ya, motor itu 15 juta. Dan dia punya hutang dengan bank berapa tadi? Ya, 20 juta. Wabillahi taufiq. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi transaksi jual beli ini dilakukan di bank dalam keadaan motor tidak dimiliki oleh bank, dalam keadaan bank ini juga tidak punya hubungan dengan apa tadi? Dealer. Ini yang paling parahnya. Dan itu ada terjadi. Taib. Wah, ini tidak boleh ini. Oh iya, ya, diganti lagi, perbaikan. Taib. Atau memang mungkin seperti itu. Sekarang model yang kedua. Hampir sama dengan tadi. Taib, hanya saja, ya, sekarang model yang kedua, pihak bank ini kemudian menghubungi apa namanya? Dealer. Ya. Menghubungi dealer. Ya. Ya. Sudah ada hubungan dengan apa? Dealer. Ya. Taib, telpon dealer. Wahai Pak Dealer. Loh, namanya Dealer kebetulan. Ya. Wahai Pak Dealer. Itu motor betul di situ ada. Ya. Motor apa? Motor Smash atau yang lainnya, Jupiter atau yang lain. Sekarang modelnya apa saja? Allah alam. Ya. Ini contoh-contoh saja zaman dulu. Tapi berapa harganya, Pak? 15 juta. Oh ya, 15 juta. Jadi kami, Pak, ya, sudah membeli apa namanya, motor itu dengan harga berapa? 15 juta. dengan harga 15 juta. Nah, itu sudah dianggap sah punya siapa? Bank. Tapi motor itu tetap masih di mana? Ya. Di dealer tadi. Ya. Nah, uang ditransfer sudah. Ditransfer ke mana? Ke dealer. Ya. Jadi seakan-akan sudah apa namanya? Sah jual apa? Beli. Itu sudah punya bank. Dan dealer tidak mungkin bisa menjual kepada yang lain karena sudah ditransfer apa namanya? Uang, iya kan? Sudah kita kirim transfer 15 juta. Pak dealer nomornya berapa? Sudah dikirim. Nah, kemudian dikatakan kepada bapak tadi ya, yang mau beli motor, Pak, ini kita alhamdulillah sudah punya motor ya. Ya, seharga 15 juta, Pak, ya. Taib bukan 15 juta namanya kan. Sudah kita punya dan sekarang saya jual ya, kepada bapak dengan harga berapa? 20 juta. Silahkan bapak ambil ya, apa namanya motor di mana? Di dealer. Dealer sudah tidak ngapa-ngapa, orang mau ngambil sudah dapat surat dari apa? Pihak bank. Ya. Dan pihak bank sekali lagi membuat akad yang sama tadi ya, dengan apa? Dengan si nasabah yang datang yang akan membeli apa namanya ya, motor tadi, dibuat ya, akad ya, tertulis akad di situ adalah akad jual beli, bukan akad pinjam meminjam. Kalau akad pinjam meminjam tertulis, semua orang pun akan mengatakan itu apa namanya riba ya. Pinjam 15 juta kok kembali berapa? 20 juta wis genah, itu riba. Tetapi akadnya itu tertulis adalah akad apa namanya jual beli. Pada hari ini fulan datang ke apa namanya bank fulani ya, membeli motor dengan merek ini tahun sekian dengan harga 20 juta. Pihak pertama bank tanda tangan, pihak kedua fulan tanda tangan, ada materai macam-macam sehingga menjadikan surat itu mengikat ya, sudah. Dia kemudian datang ke dealer dengan apa namanya barangkali surat pengantar dari apa? Dari bank, dia pulang ya membawa motor tadi ke rumah. Ya, dengan harga 15 juta dan tersisa dia utang berapa? 20 juta. Yang dia tahu akadnya adalah jual beli. Saged difahami mboten iki? Ya, bisa ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Surah yang kedua. Surah yang ketiga lebih samar lagi. Bentuk yang ketiga ini lebih samar lagi. Jadi orang ini tadi kan datang tadi. Bang tahu maksudnya, bapak kesini ngapain? Begini pak, saya ini mau beli mobil, beli motor tadi, 15 juta. Nah, di mana pak? Ya di dealer itu. Di sana juga, dealer sana ada. Nah, di dealer sana juga ada. Nah, oh begitu ya pak, begini saja. Beli ke saya ya. Nah, ya. Ya beli ke saya saja. Ya. Ya, beli ke saya, ke pihak apa namanya? Bank. Ya. Beli ke pihak bank. Ya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ditulis akad dengan akad yang sama tadi kurang lebih ya. Dengan akad yang apa? Yang sama ya. Taib. Kemudian pihak bank mengutus utusannya atau petugasnya untuk menuju ke mana? Ya, dealer. Ke showroom. Ya. Ada petugas khusus ya. Ya. Taib. Kalau laki-laki ya masyaallah ya kan, kalau wanita berjilbab. Karena bang apa namanya syar'i, silbab ya. Masih pakai parfum juga. Nah, taib, wabillahi taufik. Nah, ya. Berangkat ke mana? Ke dealer. Nah, ya. Berangkat ke dealer, ya. Kemudian langsung mengatakan, Pak dealer ini, ya berikan ini motor kepada siapa? Fulan. Ya. Taib, berikan ini motor kepada Fulan. Nah, ya. Taib, ya. Pihak bank melakukan jual beli dengan siapa? Dealer ini lunas berapa? 15 apa? Juta ya. Sementara di bank itu sudah ada apa namanya? Akad ya, jual beli dengan siapa? Ya, sang pemohon ini dengan harga 20 apa? Juta. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi akad jual beli itu sudah sah dulu, sudah tertulis di mana? Di bank, sudah selesai akad itu. Sudah selesai akad. Dengan harga berapa? 20 juta. Ya, hanya saja sekarang pihak bank ya akan mengantarkan kepada apa? Dealer. Nah, dealer. mana nih yang ini yang itu. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Ini surah yang keberapa? Ya. Taib. Taib. Yang ketiga. Surah yang keempat, ya. Surah yang keempat. Ya. Surah yang keempat, ya. Telah terjadi apa namanya? Ya. Taib permohonan tadi. Ada pemohon yang memohon untuk dia menyampaikan hajatnya membeli motor dengan harga 15. Ya. Taib. Kemudian pihak bank datang ke showroom, ya. Membeli dengan harga berapa? 15, dan barang itu masih tetap di situ ditambah akadnya. Ya, saya titipkan ini apa namanya? Motor ya sebagai titipan. Ya. Wabillahi taufik. Kalau tadi yang ketiga tidak ada apa namanya? Akad itu. Nah, ini saya titipkan ke showroom atau dealer. Ya. Taib. Kemudian setelah itu, ya, pihak bank syariat atau apa namanya koperasi syari ini, ya, mengatakan kepada pemohon, ya, silahkan kamu mengambil apa namanya, ya, mengambil motor kami yang sudah kami titipkan di mana, ya, di dealer. Ya. Akad juga sudah ada tadi dengan harga 20 apa? Juta. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Kembali ke sana, diambil, ya. Di dealer pulang dengan membawa motor tadi, ya, tanpa mengeluarkan uang tentunya, karena ya uang itu sudah dibayarkan oleh pihak apa? Bank. Ya. Taib. Adapun surah yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ini lebih samar lagi. Ya. Surah yang terakhir lebih samar lagi, yaitu setelah membuat akad tadi, perjanjian apa? Jual beli, ya kan? Taib, bank ingin berusaha sesuai dengan syar'i betul. Ya, menurut persangkaannya, maka dia datangi dealer itu, dilakukan akad jual beli, kemudian motornya dibawa kemana? Ya, ke bank, ditaruh di showroomnya punyanya bank, ya, atau mungkin gudangnya bank, ya kan? Setelah itu ditelepon, Pak, ini barang sudah ada, silakan datang. Ya. Nah, lihat barangnya, loh, anu Pak, ini kok tidak cocok ya? Ya ora iso, iki sono AKT. Jual beli, ya. Tapi ini nanti diantara yang akan menjadi perbedaan di sini. Ya. Tapi yang menjadi perbedaan dengan kalau kita datang ke dealer sendiri dengan uang kita sendiri, ke toko dengan uang kita sendiri, kita bisa memilih, kita bisa menolak, kita bisa mengembalikan, mengganti, ya atau tidak? Ya, kan demikian. Wah, tidak jadilah saya beli. Kalau ini tidak bisa ini. Ya. Intinya barangkali itu tidak ada pembicaraan. Mau ini sudah pasrah bongkoan. Saya butuh apa namanya? Ya, motor. Motor sudah ada di bank, ditelepon, silakan Pak. Ya, motor Bapak sudah ada di sini. Silakan diambil. Ya. Maka berangkatlah dia ke bank mengambil apa namanya? Ya, mengambil motornya di bank. Ya. Wabillahi taufik. Bisa difahami surahnya ini, ikhwan? Kesimpulannya sesungguhnya semua bentuk-bentuk ini, bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, keempat, dan kelima, sesungguhnya yang terjadi adalah pihak bank meminjamkan uang kepada pemohon ini. Berapa? 15 juta. Karena yang dikeluarkan itu memang 15 juta, tidak lebih dari itu. Iya kan? Ya. 15 juta. Ya. Kemudian kembali kepada pihak bank, ya, dia punya kewajiban mengembalikan selama sebanyak berapa? 20 juta kredit. Ya, wabillahi taufik. Adapun jual beli yang ada, apakah itu motor, apakah itu rumah, apakah itu tanah, apakah itu barang-barang apa saja, itu hanya sebagai apa namanya? Sesuatu yang menutupi, ya, melegalkan, ya. Kamuflase di situ. Ya, seperti bai'ul 'inah tadi. Yang kalau seandainya ini tidak ada, yang seandainya ini tidak ada, maka yang tampak adalah betul-betul apa namanya? Ya. Jual beli atau pinjam meminjam. Akad yang ada, ya, hakikatnya adalah pinjam meminjam. Meminjamkan 15 dan kembali berapa? 20. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kenapa yang seperti ini termasuk di antara muamalah yang haram? Dan kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya yang sedang dilakukan itu sesungguhnya adalah akad mada ya, hakikatnya adalah pinjam meminjam, ya. Wabillahi taufik, ya. Karena ikhwatil kiram, kita akan membacakan hadis, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang ini menjadi pemutus perkara dan menjadi salah satu dalil yang menunjukkan, ya, diharamkannya muamalah murabahah yang dipakai oleh bank-bank syariat tadi. Bismillah. Di dalam syariat Islam, yang namanya seorang akan menjual barang kepada nasabahnya, itu barang tersebut harus dimiliki secara sempurna. Harus dimiliki secara apa namanya? Sempurna. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa yang dia membeli ta'aman, makanan, bahan makanan, gandum atau korma atau yang lainnya, ya, janganlah dia menjualnya. Jangan dia menjual apa yang dia beli itu sampai dia sempurna di dalam memilikinya. Ya. Ya. Jadi dia membeli dari toko, kemudian sudah berpindah pada apa namanya, kepemilikannya, sudah di tempatnya, baru kemudian dijual. Wabillahi taufiq. Hadis ini menyebutkan tentang makanan, ta'aman, tetapi Ibnu Abbas rawi dari hadis ini mengatakan, dan saya memandang bahwasanya yang seperti itu bukan hanya ta'aman saja, bukan hanya makanan saja, tetapi ya segala sesuatu. Jadi masuk di dalamnya tadi motor, masuk di dalamnya apa namanya, ya, apa yang diperjualbelikan dengan sistem murabahah yang ada pada apa, bank-bank syariat atau apa namanya, koperasi-koperasi syariat. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabta'u ta'am fayab'asu alaina man ya'muruna bintiqalihi minal makan alladhi ibta'nahu fi ila makanin siwa qabla an nabi'ahu. Ini pengamalan para sahabat Nabi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Kunna fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para sahabat di masa Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup, nabta'u ta'am, kami membeli ta'am, kulaan makanan. Membeli ya ta'am, ya. Taib. Fayab'atsu alaina man ya'muruna bintiqalihi minal makani ladzi ibta'nahu fi. Maka ya, ada orang yang diutus untuk membawa makanan yang kami beli ini untuk memindahkan dari tempat asal kepada tempat-tempat kami. Dipindahkan. Ya, kepada tempat-tempat kami, ya. Taib, sebelum kemudian kami menjual kembali apa yang kita beli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang pertama tadi adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang berisi tolak, ya, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, larangan untuk menjual sebelum apa namanya menguasainya. Dan hadis yang kedua adalah pengamalan para sahabat, bagaimana mereka menjual apa namanya, ya, barang-barang mereka. Mereka sempurnakan dulu kepemilikannya, ya, kemudian baru dijual. Orang pada datang melihat barang, ya, untuk memilih beli atau tidak, ya, apakah nanti mau utang atau mau dibeli kontan, itu urusan nanti belakangan, ya. Ya, ketika dia membeli kemudian ternyata sampai rumah ada aib, ada cacat tidak cocok, dikembalikan, ya, baik, dan seterusnya. Adapun Ya, apa yang ada pada jual beli tadi yang disebut sebagai jual beli apa? Murabahah. Ya, poin yang pertama, bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat, ya. Apakah ya, apakah itu sesuai dengan hadis yang telah kita dengar tadi, ikhwan? Hah? Tidak. Karena barang-barang itu semuanya masih berada di mana? Ya, di dealer. Walaupun yang keempat itu masih ada sedikit apa namanya? Ya. Poin yang membuat sedikit samar, yaitu ini ya barang saya, sebenarnya mau saya bawa pulang, cuma ini saya titipkan dulu. Jadi ada akad titipan lagi. Ya. Kalau itu berasal dari orang lain, enggak ada kasus-kasus pemohon, saya punya motor, aduh, didol kok ora payu-payu, kayane nek dititipke nang showroom cepet apa? Lakukan demikian ya. Showroom itu kan kadang bukan punya yang punya showroom. Ya atau tidak? Orang titip, ini titip saya. Titip. Nah. Apa titip enggak boleh? Titip boleh, tapi ini permasalahannya terkait dengan tadi adanya apa? Pemohon ini. Wabillahi itu. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini semua barang-barang itu ya masih berada di tempatnya. Baik, dan pengamalan para sahabat dan larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang telah kita dengar tadi, jangan dijual sampai kemudian apa namanya? Ya, dikuasai, berpindah ke tempatnya. Adapun yang kelima ya, yang dilakukan oleh pihak bank ya, atau tadi koperasi syariat, ini betul-betul sudah dipindahkan kemana ya, ke tempat gudang bank yang mereka miliki. Namun itu pun juga sangat sangat meragukan sekali ya, karena sesungguhnya akad jual beli itu sudah terjadi ya atau tidak, sudah terjadi di depan, akad itu sudah ada. Sehingga sang pembeli ini, kita katakan pemohon, itu sudah tidak ada lagi kecuali apa namanya? Harus menerima. Tidak ada istilah kemudian apa namanya? Ya menolak. Ya. Sebagian ulama masih memperbolehkan. Ya. Yani seandainya kalau ya, tidak sida, saya tidak jadi beli. Ora sida tuku. Kalau memang diperbolehkan, ya berarti dia memang ya kulaan kemudian untuk dia apa namanya? Ya, diperjualbelikan. Kalau mau beli silahkan, tidak juga silahkan. Tapi sepertinya yang seperti ini tidak apa? Tidak ada, ya kan? Ya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak, ini tetap tidak boleh. Ya, karena memang di situ ada unsur apa namanya? Merekayasa syariat di sini. Ya. Hakikatnya adalah sekali lagi meminjam uang 15 juta dan mengembalikan 20 juta. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa difahami di sini, ikhwan? Sampai jam berapa ini? 12. Oh, iya. Jadi ini produk yang pertama, yaitu produk yang disebut sebagai apa? Murabahah. Murabahah. Ya. Nah, sehingga hakikatnya adalah tadi, ya, pinjam meminjam, ya. Meminjam dengan keuntungan yang lebih. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama. Insyaallah ta'ala pada sesi yang kedua nanti kita akan melihat apa produk yang kedua, yaitu mudharabah. Wabillahi taufik wasallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.